Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, pengusaha muslim rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan kajian adab pengusaha muslim kita. Sekarang kita memasuki kepada adab yang ketiga. Adab yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, seorang pedagang muslim adalah as-samaha was-suhula. Yaitu sikap atau akhlak bermudah. Mudah dalam setiap praktek jual beli yang dia lakukan. Mudah dalam setiap muamalah yang dia amalkan. Maka termasuk adab yang sangat dianjurkan oleh Islam, yang sangat ditekankan oleh Islam kepada para pengusaha muslim adalah memiliki sifat mudah. As-samaha was-suhula. Dalam setiap perkara, baik dia membeli, dia mudah dalam membeli, begitu pula tatkala dia menjual barangnya, dia mudah dalam menjual barangnya. Banyak sekali hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang mudah dalam setiap muamalahnya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang laki-laki yang mudah tatkala dia menjual dan mudah tatkala dia membeli, begitu pula mudah tatkala dia menagih hutangnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa atau mendoakan seorang laki-laki yang apabila dia muamalah jual beli bersama saudaranya, sama kaum muslimin, dia mudah. Artinya bagaimana? Artinya tatkala dia menjual barang misalnya, maka untung yang diambilnya memang ya, tidak masalah kalau seorang ingin mengambil untung hingga 100%, tidak ada larangannya. Akan tetapi, ya, sangat dianjurkan bagi kita, apalagi tatkala muamalah berjual beli dengan saudara kita sama muslim, hendaknya kita samhan, mudah. Jangan sampai untung yang kita ambil terlalu banyak menyusahkan saudara kita. Makanya kita mudahkan, ya ambil untung. Misalnya 50% kita masih dapat untung, selama itu tidak menyulitkan saudara kita, dan itu memudahkan saudara kita, ini insya Allah lebih berkah, lebih didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkala dia menjual, dia mudah menjualnya. Apabila saudaranya tidak bisa langsung membayar dengan tunai, kontan, maka dia berikan dengan cara hutang. Ini salah satu cara memudahkan saudaranya dalam jual beli. Wa idza ishtara, dan terkala dia membeli, dia pun mudah. Artinya, terkala dia menawar suatu harga, ya tawaran yang masih sewajarnya. Jangan sampai misalnya membeli barang yang 10 ribu, ditawar menjadi 3 ribu, 4 ribu, atau 5 ribu. Ini tawarannya sangat menyulitkan si penjual. Maka, ayuhal muslimun, para pengusaha muslim semuanya, hendaklah kita yang membeli pun mudah dalam membeli. Jangan sampai kita menyusahkan penjual. Jangan sampai kita menawar terlalu banyak sehingga penjual tadi tidak mendapatkan untung atau untungnya sangat tipis. Ini juga bukan akhlak yang baik dari seorang muslim. Maka pengusaha muslim ataupun kita semua kaum muslimin hendaklah mudah dalam membeli, dalam menawar. Wa idza iqtara, dan tatkala kita menagih hutang, hendaknya kita pun mudah. Jangan kalau orang tidak punya duit untuk membayar hutang kita, belum memiliki uang untuk membayar hutang kita, jangan kita paksa. Ya. Jangan sampai kita misalnya memanggil aparat kepolisian untuk menangkap dia. Subhanallah, ini salah satu menyulitkan, salah satu perbuatan yang menyulitkan saudara kita. Maka hendaklah kita mudah tatkala menagih hutang kepada saudara kita yang memiliki hutang dengan kita. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu samhal bai'i wa samhal syira'i wa samhal qada'." Rawahu Tirmizi wa shahahahu Al-Albani. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kemudahan dalam menjual. dan kemudahan dalam membeli dan juga kemudahan dalam menagih hutang. Subhanallah. Allah mencintai orang-orang yang memudahkan saudaranya tatkala dia muamalah, berjual dan membeli. Dan Allah mencintai orang-orang yang seperti ini. Maka kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, yaitu kita mudah tatkala kita menjual, mudah pula tatkala kita membeli, dan mudah pula tatkala kita menagih hutang ya, kepada saudara kita yang berhutang dengan kita. Dalam hadis yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghafarallahu li rajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara, sahlan idza iqtada." Rasulullah bersabda yang artinya, Allah mengampuni seorang laki-laki sebelum kalian. Apa sebabnya? Kana sahlan idza ba'a. Laki-laki ini mudah tatkala dia menjual. Artinya untung yang diambil tidak menyulitkan pembeli, saudaranya yang membeli barang darinya. Sahlan idza ishtara, begitu pun dia mudah tatkala dia membeli. Bukan hanya menjual, tapi tatkala dia membeli pun dia mudah. Artinya dia menawar dengan tawaran yang masih masuk akal, ya, tidak menyulitkan si penjual. Sahlan idza iqtada, dan dia pun mudah tatkala dia menagih hutang, ya, tidak memaksakan orang yang tidak punya hutang kemudian dipaksa sehingga harus membayar hutangnya, tapi dia memberikan tangguh agar saudaranya tersebut bisa membayar hutang kepadanya. Ya, dia undurkan waktu penagihannya. Mudah tatkala dia menagih hutangnya. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Uthman bin Affan, Rasulullah mengatakan, adkhalallahu azza wa jalla rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan al jannata. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda yang artinya, Allah memasukkan seseorang laki-laki ke dalam surga. Ya. Apa sebabnya? Kana sahlan mushtariyan. Laki-laki ini mudah tatkala dia membeli. Wa ba'ian, tatkala dia menjual dia pun mudah. Tidak menyulitkan sama sekali. Wa qadiyan, tatkala dia membayar hutang dia pun mudah. Tidak sampai orang menagih. Maka kalau dia sudah punya kemampuan untuk membayarnya, dia bayar. Wa muqtadiyan, dan tatkala dia menagih hutang dia pun mudah. Kalau orang belum mampu, maka dia beri tangguh sehingga orang mampu untuk membayar hutangnya. Subhanallah. Allah maksudkan surga untuk orang-orang yang mudah dalam muamalahnya. Ya, mulai dari tadi Allah merahmati orang tersebut yang mudah dalam muamalahnya, dalam jual belinya, dalam menagih hutangnya atau dalam membayar hutangnya. Allah berikan rahmat. Ya. Kemudian Allah ampuni dia. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pengusaha muslim sekalian, salah satu akhlak yang sangat besar sekali manfaatnya bagi kita kaum muslimin sekalian, terutama bagi pengusaha muslim yang hidupnya itu bergelut, berkecimpung dalam jual dan beli. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan adab yang sangat mulia kali ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahli jannah, penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.